Mitra bisnis, menurut Quick Yanggi, seandainya beban birokrasi bisa dikurangi yang antara lain dengan melakukan pemberantasan korupsi, serta melakukan perampingan jumlah pegawai pemerintah, maka Indonesia akan memiliki cukup anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur penopang urat nadi ekonomi tanpa harus bergantung pada pihak swasta. Dengan demikian, maka akan ada jaminan bahwa infrastruktur yang dibangun bisa dinikmati secara gratis oleh seluruh anak bangsa, lantaran dibiayai melalui kocek bersama yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Dan untuk membahas kondisi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, sebelum ini Bapak telah mengulas, sejak lama Bapak telah mengusulkan agar pemerintah merampingkan tubuh birokrasi. Nah, apakah itu berarti Bapak juga telah memiliki konsep untuk melakukan itu? Oh iya, sudah punya rancangan. Bahkan saya tulis di dalam buklet tentang pemberantasan korupsi, walaupun konteksnya lain ya, pemberantasan korupsi, tapi kaitannya kan erat. Di situ saya katakan reformasi birokrasi membuat seramping mungkin jumlah pegawai negeri sipil hanya yang dibutuhkan betul-betul. Nah, dengan demikian, dengan penyempitan itu, maka yang jumlahnya sedikit dan pas, itu gajinya bisa dinaikkan tinggi sekali dengan dampak dihukum mati kalau masih berani korupsi, karena tidak ada alasan berkorupsi. Nah, dalam kaitan pemberantasan korupsi, itu pun saya kemukakan teori-teorinya ini. Itu kan tahap demi tahap secara kontinu ada kaitan satu sama lain. Jadi, dinaikkan. Nah, yang hebat sekali soal bisa menghukum mati dengan tenang kalau berani korupsi. Karena sudah tinggi gitu. Usulan saya berkaitan dengan itu. Tapi Pak, apakah banyaknya jumlah pegawai pemerintah memang tak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus dijalani? Ya kenyataannya kan kita menghadapi sendiri. Banyak yang nganggur, baca koran, ngerokok gitu kan. Kelebihan apalagi dengan otomatisasi. Kalau mau melakukan otomatisasi apa yang mau dilayani? Iya kan? Nah, jika perampingan jumlah pegawai telah dilakukan, apa bisa dipastikan anggaran yang tersedia untuk pembangunan bakal mencukupi, Pak Quick? Kalau dengan satu paket, ya, merampingkan, menaikkan gaji, menghukum mati koruptor, itu kalau gara-gara itu korupsinya bisa berkurang dengan 20% aja dari APBN, dari anggaran pembangunan itu udah ketutup itu, jauh. Demikian Quick Yanggi. Benny Ramadi, Pas FM.